lupa aja situ. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, ta'in bil. Radul ladina anamda alaihim. Khairil mahdubi alaihim wa radhdin amin. Alhamdulillah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil khabari anna rajulan min bani Israil kana yuqnitu nasa wa yushaddidu alaihim qal fa yaqulu Allahu ta'ala yaumil qiyamah. Niku sing tulisan pulpen nggih kula kok. Mergi niku kacek muk sak halaman terus. Wa fil khabari lan ing dalam khabar anna rajulan ing dalam siji riwayat anna rajulan sak temene wong lanang min bani Israil saking bani Israil. Kana ana sapa rajul yuqnitu nasa iku gawe putus asa sapa rajul anasa ing manusa. Yuk nitun nas atau yukon nitun nas amin ini fa'alau tawi yuf'ilu ini wa isyad didilan memperberat hukum sopa rojul alihin ngatasi Bani Israel kol dawa sopa rawi fayakulu lahuwa ana wong zaman yang dunia anak kiai ngerepot notok so sawangan wong rabakan bus warga keliru terus wong-wong sembahan sing nasdid terlalu memperberat hukum sawangan wong rana sing bener fayakulu lahuwa hu ta'ala yomal kiamah ing dalam dina kiamat Allah dawuh al-yawma u'ayyisuka min rahmati kama kunta tuqnitu ibadi minha al-yawma ing dalam iki dina u'ayyisuka nggawe putus asa ingsun ka ing sira iki dawuh Allah min rahmati sing rahmat ingsun kowe zaman ning donya bikin manusa putus asa sang rahmatku saiki kowe tak putus asa ana sang rahmatku kama kunta kaya oleh ana sira tukon nitu totuk nitu sami igawe putus asa sira ibadi ing pira-pira kawula ingsun minha sang rahmati waqala lan dawa sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rajulan sak temen lanang yadkhulu mancing sapa rajul annara ing neraka fa'in kusum moko meneng sapa rajul fiya ing dalem nar alfasanatin ing 1000 taun yunati udang-udang sapa rajul ya hannan ya mannan ya hannan dat sing akeh welase sang kata hannah hannah niku maknane akeh welase akeh ibane akeh harune jadi orang yang gampang tersentuh hati ini bahasa Arab napa hannan atau hannah kados niku lho tengene Quran wa hananam milladun napa wasaka hananan makna napa mudah tersentuh mudah haru ya hannan hadzat sing akeh sayangi akeh harune akeh peduline ya mannanu hadzat sing akeh paringe fa yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala li Jibril maring Jibril izhab budalo sira faktini mongko nggawa sira ningsun bi abdi kelan kaula ingsun. Niki sing sering kula terangno pas ngaji mriki. Kawulaku sing wiridan neraka ya hanan yamanan kundang kon rene qal faji'u. Mongko nekakno sapa Jibril bihi klan rajul fayuqifuhu mongko ngandekno sapa Allah utawa sapa Jibril hu ing rajul ala rabbih ing atase ngarepe pangerane rajul. Ambek Jibril didatangkan terus dihadapno ning Allah fayaqul wa ta'ala lahu kaifa wajadta makanak. Kaifa halika apa wajadta metu sira makanak ing panggonan sira piye kabare neraka piye fayaqulu syarru makanin wah mboten enak nggone mboten enak. Qal fayaqulu rudduhu ila makani. Dawe Allah rudduhu balekno sira ing rajul ila makani maring panggonane rajul. Stekon balik qal fayamsi. Dawe rawi qala dawa sapa rawi fayamsi mongko mlaku sapa rajul wa iltafitu lan pelengaan sapa rajul ila waraihi maring gurine rajul. Fayaqulu mongko dawa sapa Allah azza wa jalla ila ayyi syai'in taltafitu. Ila aisyain maring dina perkara taltafitu melengak siro faya puluh mengkodawa sopa rojil lakot rojautu teman-teman arep-arep sopa ingsun Allah tu'idhani ing yento rambalik nasi jenengan ni ingsun ileha maring neraka utan nar ba'da ith akhrojani ba'da ith akhrojstani sa'usya yento ngetokna panjinan ingsun miha sangking nar faya puluh mengkodawa sopa Allah ta'ala idhabu budala nasi robi hiklan rojil lelah jannati maring suwargo. Fadalah mengkono jono apa hada ikilah hadis ala anna rojahu saat temennya arep-arep wong saat temennya arep-arep wong iku kana ono apa rojah kana iku ono apa rojah iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong iku sabab najatihi iku dadi sebab selamat wong nas alunyun kita Allah yang Allah husna taufik yang api taufik bilutfihi klan anugerah Allah atau klan sifat latifi Allah wa karomihi lan sifat lomane Allah. Dados niki sing kula waos ikhya juz sekawan terus ingkang di bawah garis niku saraipun kitab Ithaf. ikhafus adat al-mutnakin. Dados tiang-tiang sing cara dakwah nggih niku ngancam-ngancam ngamal ra ditompo, wis ngamal ra mesti ikhlas, wis ngamal ra mesti bener, wis pokoke tambah repot, tambah ngamal tambah repot, wis ngaji ra mesti napa ikhlas, wis pokoke repot repot. Jadi aku sebenarnya nak tenggine akhirat hidup no pengiran terus. Wes kayak saya kita putus asa no sanggoh rahmat tu. Kau kau zaman yang dunia tukang ancam kau lah. Nanti sing bejo gak kulor, buat nanti ngancam jenengan aman kok. Aman kalau nanti aman terus aman kalau. Skriting lah sama bus wargo. Terus niki penting peringatan gak kulor jenengan terus. Nah kelemahan yang ada di kitab Ihya menurut ahli hadis. Dalam riwayat-riwayat itu pertama ulama yang mentakhris dikurin Zainuddin Ali Rogi 200 tahun setelah Ihya, tapi itu belum sempurna. Terus tahun 1300 lahir seorang alim alama al-muhaddis al-kabir namanya Sayyid Az-Zabidi. Sayyid Az-Zabidi itu orang pertama yang ngangkat ikhaf yang bisa memausulkan atau memastikan hadis yang masalah di Ihya ternyata punya adit ke dalam ilmu hadis, itu punya penguat dari sekian riwayat min turukin mukhtalifah. Niki penting kula aturaken karena sekarang wong ora iso ngaji, penggaweane kuliah, penggaweane diskusi, nganggur dikandani kiai jare ana hadise ta ora. Ya repot. Ngono kita ora iso kok takok ana hadise ta ora. Padahal nek ditakoki ya ora siap. Oke njupuk dhuwit ning ATM ana hadise ta ora iku. Lah nek pacaran ana hadise ta ora. Terus diskusi sing mewawancarai lanang wedok kumpul ana hadise to. Dadi eling pangeran wiridan ditakokno hadise, tapi nek lanang wedok kumpul gak usah hadis hadisan, bener. Spaya wis. Terus niki kula cuplik napa? Masalah-masalah niki teng ithaf juz 11 ya. Terus teng ithaf juz 10 riyen sing kula aturaken kula waca mawon mugi boten kula fotokopi. Nggih sing nate kula critani. Dan saya ndak main-main, artinya kula suwun wiridan iki dados solusi kita nggih. Paling ndak tahulah. Tahu pernah dilihat Allah kita meyakini ya Hanan ya Manan. Kula waca mawon rungokno mawon nggih. Niki sing teks juz sedasa halamanipun 659 niki mausulai ithaf. Bun, bagaimana nama mungkin ini buat nanti nafsu fotokopi. Qala Ibnu Adi, warwal hakim fina watir min hadithi Jabir. Qala li Jibril, ini dawe kanjeng Nabi. Qala li Jibril, suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritani malaikat Jibril. Ya Muhammad, inna Allah ta'ala yukhatibuni yaumal qiyamah. Fayaqulu ya Jibril, mali ara fulanan fi sufufi ahli nar. Jibril, aku karo fulan iku isonin rokok iku piya, salusule piya. Fa'akulu, mongko dawa sapa ingsun. Ini kata Jibril. Ya Rabbi inni lam ajid lahu khasanatan ya'udhu alaiha khairuhal yaum. Karena saya teliti dia tidak ada baiknya sama sekali yang bisa dijadikan dia rujukan sekarang. Karena apa iblas. Makanya saya tidak ada alasan untuk masukkan dia ke surga, kata Jibril. Fayaqulu wahu ta'ala inni asma'uhu fi dari dunia. Ini dawai pengiran. Inni asma'uhu fi dari dunia yaqulu ya Hanan ya Manan. Fatihi fas'alhu. Orang aku itu tahu kruhu. Ini aku tahu wiridan ya Hanan. Ya menan. Saya takon mau kenapa dia negeri dan negeri. Saya kulo mau kau jawab sahaja rojul. Wahal min Hananin Mananin khairuwah. Ketika ditanya Jibril, kau kok tahu wiridan ya Hanan ya menan? Ya panjen sing Hanan namung Allah, sing Manan namung Allah. Fa khudu mau kau nyekel ingsun biati ing tangani wong min sufu fi ahli nar. Fa udkhilahu fi sufu fi ahli jannah. Dari walhasil bek Jibril. Jadi Allah itu janggal sekali, protes sekali kalau orang yang pernah wiridan ya Hanan ya Manan itu masuk neraka. Sampai Jibril diprotes pangeran, ya Jibril kenapa orang itu harus di neraka? Jadi Jibril, mboten enten api iblis Gusti. Ora aku tahu krungu wiridan ya Hanan ya Manan. Jadi takokno, bareng ditakokno, dene jawab wahal min Hanan dan Mananin khairuwah. Akhirnya Jibril harus memasukkan dia ke surga. Kalau ora roh Jibril mek grembung apa ikhlas ora roh. Wes pokoke malah hasil dia kena instruksi kudu mlebokno ning apa? Surga. Dan ini penting kula aturaken nggih, karena alasan untuk masuk neraka itu juga banyak. Alasan untuk masuk surga nggih banyak. Lah kiai-kiai temu balek sing terlalu sidah iku kabeh iku sing dieling-eling alasan mlebu neraka. Ya man saiki rusak jagungan yang rasani neraka. Sholat ya riak merokok. Bangun masjid kau subhat, merokok. Kok merokok terus? Maca Quran ra ikhlas, merokok. Wis maca ora iso ora bener makhraje, merokok. Bener makhraje ora ana maknane, merokok. Lara. Wong kok seneng nih. Manitiani napa? Merokok. Kalau nanti ketemu kiai ngoten niku kula tangleti. Sepertinya Anda lebih tahu jalan ke neraka timbang ke surga. Lah senengane ngancam neraka berarti roe dalan ning neraka to. Lah itu saya pastikan ajaran itu salah. Ikhya yang jadi rujukan seluruh ulama di dunia hujjatul Islam itu meriwayatkan kiai yang model kayak itu nanti dihadapkan Tuhan, terus kata Allah, sekarang kamu saya pastikan lepas dari rahmat saya sebagaimana Anda sering melepaskan hamba-hambaku dari rahmatnya. Allah, mana sing ngaji teng mriki pengancam-pengancam amatir gitu. Niku harus berhenti saat ini juga harus apa? Berhenti. Lana alasan mebun rokok itu ya memang banyak, tapi alasan mebun swarga nggih kada. Ya kada kiai nek jenis ngoten tetep bantah. Tapi kalau jenengan nek ya ora mesti lho Gus mebun swarga. Ya jamun kok nggih nek tapi ora mesti mebun rokok, Mbah. Padha. Wong padha ora mesti ini. Padha apa? Lah kalau sama-sama ndak mesti itu ada riwayat orang tadi ketika kon mebun rokok dekne melengak terus ditanya Allah, kenapa kamu melengak? Jare janiku kula nu mboten nyangka sakwise keluar kon rokok kan balik malih. Terus sampai Allah kan mlebu swarga. Artinya gara-gara rojak dia punya harapan sama Allah, dadekno napa selamat. Mulane ngendikane Imam Ghazali, rojaknya dia menjadikan dia selamat menjadi ahli napa? Jannah. Terus mulane lewat ngaji niki saya pastikan saya itu kan gada kitab Ihya itu 3. Ihya yang pernah zaman saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun sama beberapa kiai. Terus Ihya zaman saya sering didawi bapak. Terus 4 tahun yang lalu saya beli sarahnya kitab Ithaf. Ini kalau cerita tahadus binimat. Sampean oleh gak cocok, nak ra cocok nggih tandingi. Pokoke wong alim kudu ngomong terus. Jadi sing khasut ben nandingi, sing seneng ben anut. Pokoke kemungkinane loro. Jadi mesti bener ya omong terus. Ya kalau ngomong mbek sing tiang-tiang khasut, gak apa-apa. Khasut aku ora apa-apa, tapi dimulai dari kompetisi. Jadi alimnya saya ini saya wah ora usah nasabe. Nak nasabe kadung liru kan angel dadanane. Misale kadung dene Pak. Dengan nonton-nonton orang kiai ra naik kiai, aku ngalim lah ora naik kiai ora bakal dadi kiai. Kan nasabe sering nek ditoto kadung keliru kan. Semua iso didongkrak lewat gak hasad ajane kan iso didongkrak kan. Kelirune nasab ditopang apike ati. Lah nek kelirune nasab ditopang hasad kan tambah parah kan. Tambah dua kesalahan kan tambah dua napa? Ya ada juga kiai yang gak punya nasab, selama saya saiki dadi kiai apik karena selama gremeng guys. Kulo ngalim lah, semua anak kiai ada di kiai. Suwe-suwe tambah ajar, tambah suwe suan kulo. Ben jadi kiai, nggih. Hasoto mir ilangi, engko terus jadi kiai. Dan nasab kulo, lah iya keliru nasab engko ditopang ati mu ape. Nah kene ane kan ati bosok plus nasab ae lek dadi malah dobel, malah nopo? Dobel. Mun salah kok dobel. Salah ku sitok-sitok ae ra usah nopo? Dobel. Jadi cara nyupir serapati iso mobil elek. Wah, wis repot. Lah nek mobil elek supire kudu hebat iso bengkel. Dadi kok harus harus sak sithik. Dadi iki penting kula aturaken nggih. Terus wong ora oleh ngoten niku. Misale sing ngamal diteror, ngamal apik mesti ditampa, bangun masjid mesti ikhlas. Kadang kok duit subhat, saiki masjid wis rusak, wae caci lek guyon nek ana khotbah do. Ngomong. Wes. Wong wis ora kiai ngoten niku. Caci lek ngamuk nang masjid guyon dhewe ngamuk. Cak ngomong nek guyon nang masjid. Kalau sering di protes lek iki, kok sana jenengan ra tau ngloro caci lek guyon nang masjid. Yang pangeran ra ngloro yo aku ngloro yo ora melok de kawula. Cara hukumnya pangeran caci lek ora kena hukum. Profil kolamu ansalasin, sing kena hukum jenengan malam. Ben ora wes. Lah caci lek kan boten kena hukum kan. Ya ora perlu diloro. Tapi nak ngarameni tiyang wiridan. Lah kok dadi wiridan kok kudu ngrameni kok eleng apa ae. Wong eleng pengeran ana carane kok krungu iku wiridan kudu apa. Wong aku ora krungu. Padahal kula ora wiridan. Wong aku ora krungu. Karena kula wong alim, kula wong alim cara berpikir masyaallah bejane caci cilik rong duwe dosa pelayan yo pantes guyon. Yo pantes. Iso guyon pelayan ya Allah cek rahmane pangeran, caci cilik anak yang melarat, anak wong cilik kabeh iso guyon iso pelayan. Wis ngono ning preng omahe pangeran duwe tuwa wis apik ngono. Agae narake sampe terus ana. Sing sitok elek terus. Wah, wis repot. Nah, sing ngancam terus iki sebab niku, sebab diancam pangeran. Kula mboten kula ora mlebu ancaman tadi, aman kula aman, aman. Paham ya. Dadi tiyang peduli cacili ramene masjid diamuk iku ya oleh, tapi aja berlebihan iki biasa wis. Nggih biasa mawon. Artine nggih nggih biasa mawon wis. Nek sing tuwa rame ta iku lagi loro. Wis tuwa kaya ora rame. Cacili rame ana ana normale to nggih. Difaham ya terus. Mulane niki penting kula maknani nggih. Dadi setiap wali, setiap ulama, setiap siapa saja itu ada lafaz sifatnya Allah sing dikenang. Niki rumakno. Sampeyan harus enggak harus memaksakan persis ya Hanan ya Manan, tapi kula maknani nggih. Dadi Hanan niku maknane zat sing akeh welasi. Sampeyan cara maknani welas gini iku, matikan toma Anda, matikan khayal Anda. Kula baleni malih, matikan khayal Anda, matikan toma Anda. Nanti ana wong rasa uripe lara perkarane melarat, ditagih utang, keluarga gak percaya wis dianggap banyak masalah. Itu karena dia salah, cara melihat hidup itu salah. Misalnya begini, misalnya ini bayang lo sampean dadi kawulan Allah sing tenan. Duwe ra duwe utang akeh masalah akeh. Kalau Anda orang mukmin yang baik, tentu kesalahan ini kamu kembalikan ke Anda. Misalnya dhisik urip boros, gak tertib sehingga utang banyak. Kalau Anda sadar. Kalau misalnya Anda tidak sadar sanggup utang tegir. Ya yes, biasa. Artinya biasa ya yes. Piro-piro aku tahu diutangi wong. Sebetulnya ketika orang ditagih ada masalah itu kan ada poin negatif, misalnya hari itu ditagih. Anggap aja kesalahan dimaki-maki orang 1 jam. Ditagih 1 jam berarti tahu ngalami musibah 1 jam. Kowe iso berpikir positif sebenarnya. Tapi aku pas utang 10 menit wis dikai. Berarti ya aku enggak tahu diamuk tapi tahu dipercaya. Artinya kan Anda wong utang nanti ditagih kan berarti pernah di poin dipercaya kan? Lengge to, nganti-nganti kasih utang enggak tahu dipercaya kan? Berarti asli dasar yang Anda dapatkan adalah nikmat, nikmat utang dipercaya. Tapi dasar wong elek sing dieling-eling kasus ora dipercaya nih. Eh, tekel setek. Elek. Ana wong diusir mertuane sing anak telu papat, ya kan ya diusir mertua misalnya ini. Mestine dek mikir, tapi sing dipasrahi ngentakno prawani ku aku. Saiki wis 3 tahun duwe anak, mertuaku lagi ngusir. Berarti dipercaya 3 tahun ada tragedi. 1 hari ya masih bagus lah, sama si impas 2 tahun lebih 359 hari sanggup aja ngono. Jadi ya Allah ternyata nikmate jenengan tak lebih banyak. Jadi pas ke diusir ngomong ini kan, wah nembeni ki gusti diusir. Padahal peralangan kulo entek no, dulu dulu ngumpul kulo nopo entek no. Ternyata pengusiran hanya sekarang. Cek rohmane jenengan. Kulo ada kesempatan nikmati telung tahun kurang nopo sehari. Itu pikirane wali. Nak kang ngono gak wali. Nabi sinten sing gudikan kok. Ayo ber sing gudikan. Nabi-nabi dolane rogen ayo ber. Repot. Itu ana nabi nabi sinten? Ayo. Nabi ayo guru gudikan. Jare ning ati digukur ben ora kreweng jare kiye-kiye nak. Aku dhewe ora ero ono ning arep ono kreweng bareng ora. Sing crito ge Indonesia to dibayang digukur ben ora kreweng, padahal marah aku ada kreweng tau aja lah jelas tapi saya ngomong dia aja, sebenarnya cek kreweng jauh saya ngomong ini aja mau lacak secara sejarah, ini secara empirik gak mungkin karena di Arab gak ada apa ya saya ngomong itu ketika sakit itu hampir 8 tahun dan gak minta Allah supaya sembuh. Terus nanti kabar ini cerita-cerita tentang kitab-kitab itu nanti diusir, saking baune diusir, nanti semacam-macam, nanti ditakok nih satu gubuk reyot teng ujung kampung, bahkan di luar kampung. Ketika istrinya pun buatan kuat nyuwun supados jenengan ini kekasih pangeran mbok nyuwun supaya diselamatkan dari penyakit ini. Tak kok ingetan wakam zaman usikha aku sehat sepirang tahun, aku raloro pirang tahun wilami wonten 40 tahun ngene iki loro ini nembe 8 tahun ijek kurang akeh oh, sehatku bela aku ijek suwe sehatku jadi dekne dono berarti kurang pirang tahun misale loro 48 tahun sehate 40 berarti kurang 30 loro tahun ya cara berpikir wonten jadi cara berpikir wali di wong awam niku benten. Ya begitu, bahwa yang dikenang oleh Allah sifat rahmane, sifat asike, ya begitu. Jadi misalnya orang pegatan, ya, wong rabi 10 tahun pegatan, orang terus ukhatimah, bisa ngelani 10 tahun gak bayar, itu luar biasa. Orang anak bujur ngayu, selanang kritik, berarti akan, ya itu mau membayar, pertemuan berapa. Ya sanggup aja, orang bujur ngilu-ngilu pegatan, paham ya. Lho boten tak wari pikirane wali kok kurangan. Dadi wali ku rohane ku mok sisi rahmate Allah. Lha kira ra wali, mlane ra ro cara berpikir wali karo. Lha iku resikone, kek gak wali iku. Salam ra wali, muni dunyo pisan kok gak wali, rugi. Itu cara berpikir begitu. Dadi rahmane Allah tertanam betul. Mlane ketika Kanjeng Nabi diusir dari Mekah sampai terlunta-lunta sampai kelaparan sampai dihina. Kulo cek apal dongane Nabi, bahkan saya tulis di figura. Dongane mengatakan tok. Ya Allah, ya Rabbi, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ini saya yang alami itu kecil sekali, sepele. Yang penting engkau tidak murka sama saya, maka saya tidak peduli. Oke, kalau engkau illam yakun bika ghadabun alayya, asal engkau tidak murka sama saya, ini tidak masalah, Gusti. Jadi pikiran Rasulullah itu saya dakwah ini karena Allah dan Allah senang saya ngalami ini dan semua yang saya alami adalah ibadah ya sudah, dia happy saja. Nah masalahnya tadi kita ini mikir dunia nganggo tomak kita, nganggo emosi kita misalnya kita damuk bucu mati tuk nindir tersinggung ngelanang damuk wedok iku ino itu anda salah, harusnya nah, ketika kita sabar cara berpikir sederhana ya kok ada ganjaran gak modal gak usah sedekah. Kau usah mulang, mau sabar tok diganjar. Santep ae yo ana lapangan ganjaran tambahmu modal. Tok sabar gak modal mesti ngamu wis tinggal ngopi lan ndok TV bar. Dame. Kuwi cara berpikir ojo kok wong lanang do wong wedok gengsi tersinggung iku pikirane setan ngono tersinggungan bareng wis biasa ae. Lha menawa tak karo bojoku lho sakniki kepengin kula wales nek ning ngamuk. Kula nganti sakniki nggih dereng males. Alasan kula gini. Aku tahu pas sadar san. Buat sekali-kali Gus nak jenan tak amuk males. Nggih kula jawab. Aku iku kiai melarat dik. Ora duwe ngamal sedekah ate ora duwe ngamal akeh. Tidak bangsa ngamal sing ra modal-modal tak telate dia. Sesuk kamu kula nemu isin. Nganti sakniki isin. Nggih tak jawab to jum. Dadi kula niku misalnya kalau terus kulo ngiayi teng mriki sering kecewa beruhan di Mustafa ki sering. Tapi cara berpikir kulo ngoten. Aku sedekah karo rohan yo ora mesti iso. Ngangkat derajat rohan ora mesti. Sing nyabari kok ora iso, ora modal. Wis ngoten mawon kan gampang kan? Lha kok ora wali ngene ora ro carane berpikir wong bener ora ro. Anane tersinggung. Nemu aci di gol turu murid elek. Oh, aduh murid elek. Lah jangan-jangan cara pangeran oh kiai elek. Entang none gak menarik nganti muridnya turu ya. Mereka sama-sama mungkin kan? Ya sama-sama mungkin kan? Mungkin muridnya yang disalahkan gak dianggap ngregani guru, tapi bisa saja cara Allah gurune oh materinya gak menarik jika murid Anda tidur. Nah, ya repot. Lah daripada bodoh-bodoh mungkin disalahno nganggo ilmune pangeran ae sabar iku. Baik. Selesai kan? Lah aku makomku wis ngono. Mengenai kalau bebas tuntutan, mungkin kalau pikir, kalau mau nanut ilmu wali-wali, mahu kalau nanut ilmu yang bodoh-bodoh, kenapa kalau nanut ilmu yang bodoh, mana pilihan kalau nanut ilmu yang apa? Bodoh. Jadi gampang di dunia ini gampang. Mengenai kalau wasiat bapak tidak eling-eling setunggal. Dari sekian wasiat sing kalau eling-eling setunggal, saya kayak ngalim sudut langit kak popo. Sementing ngaco mulia ora enak nih. Jadi bapak lu ngantar sepuluh biasa tidak anda sudah lulu. Ya marung senengan, ngerti kok itu yang iya hitam putih marung. Yuk. Kok sering marung tuh? Iya nggak ada duit cilik. Tenang ada kita ada cecil. Akhir tak kau sih kalau tadi ada kita ada cecil. Kita kita buat kiai sing sering takok. Iya cecil orang tandem, orang tandem. Iya senang aku, ya alasannya gue pangat ini. Ruwet. Orang awam nak buat turut itu ruwet. Kiai mergawe ora pantas. Kiai marung ora pantas. Kiai ora sholat qobliyah gak pantas. Terus buat turut itu ora pantas. Lho kok nek buat turut itu kabe ora terus tajam ya ora. Wis ngono-ngono ae. Saya kesel lagi. Biarna lah wis. Biarna. Kulo nate di soal wong awam salat teng masjid. Gus kulo boten nate salat qobliyah jenengan padahal kulo sing awam salat qobliyah. Buang kulo ning ibadah seminggu pisan ra qobliyah. Liyane iku kowe dua gangan ngurus sapi, ngurus kebon. Lah aku kiai 24 jam ngaji bukan salat qobliyah. Lah kok dadi kaya aku bar subuh mulang, bar magrib mulang, bar isak mulang. Aku kan kedonya seminggu pisan ning masjid buang kulo ra salat apa qobliyah. Nah, iya, sholat arang-arang nggak melete. Sholat arang-arang nggak melete. Benda apa? Jumat ya. Iya, gua nggak kandani setan dulu. Ngamal arang-arang, wes ngadi lagi ya. Oh, gua diri pun gua dari ketemu. Malah saya kembali anak gua sholat kopi. Ampun, gua kesamun pak setan. Ampun, gajaran di pak setan tuh. Kalau nanti pidato tentang setan, uang suka, uang nak rakusi. Ini kalau ceritaan ini hadis sokai. Kalau niku sakit guyon, padahal ini hadis sokai. Nabi ku yo, ya kadang tu iya. Kena uang soleh, mula niki nak dadian soleh ku jauh terlalu optimal. Saya lihat ni. Kalau ceritaan ini hadis sokai tenan. Jadi ada orang marat-marat niku. Ya kan, yang marat-marat salat kanjeng Nabi ya Rasulullah. Zahab al-dusur bil ujur. Uang sing suge-suge nu anak niku namung ganjaran dok. Isallu nakama nusalli wa yasumu nakama nasum. Dosa poso, dosa sholat kados kita, jereng kira-kira. Tapi mereka di kelebihan wa tasaddaqu nabi fuduli amwali. Mereka di kelebihan nak di dua iso sedekah, kalau kita ora iso sedekah. Iku ngono tenan kan, hati sokai kan yo. Terus akhir kan jiran piku ci ape? Artinya ape dijawab, ngene lho ceng yo. Kan tak warai, iku tak warai wiridan sing ora usah sedekah lah, ganjaran padha mek sing sedekah lah, sing nabi diwarai wiridan. Walhasil si suge-suge akhirnya kerubu kan? Ya akhirnya wiridan yang sama di wiridan yang kiri. Ayo repot tuh. Padahal kerubian yang kiri di wiridan sehingga diwarah nama-nama akhirnya Nabi kebetulan sakit jawab mana akhirnya. Ya dari kafan lu wayu dihi mayasa. Akhirnya wis raiso disaingi kan wis suge pasane bener, sodakoy bener. Lu tekan wiridan yang marat. Mulane nak sing marat-marat itu ada dadalan. Aku rasa haji koyok Gus Bahak mergo aku wong melarat mergo salat Jumat wa khijil fuqara wal masalahe si sugela Jumatan sampai ana wong melarat usul apa kene Gus masjid ora oleh wong suge Jumatan lha ngono Jumatan wong melarat kok melok dhewe selama ini solusine wong melarat itu kan ra kelar Jumatan kan masjid itu kan wa khijil fuqara artinya wong melarat itu ra Jumatan lah ra apa-apa cukup salat Jumat, sholat Jumat wakil jum kor. Tapi masalahnya sing suge ya Jumatan tapi kan gak mungkin ada ajaran sebaiknya yang suge gak usah Jumatan lah supaya itu bagian fukor lho gue sanggel kayaknya yang suge yang berlebihan gue anggel terus repot, ngadepi wis kadung liru gue repot lho ini agama tapi ono semesti wong suge rakwat itu rido, rido sampai takdir. Karena ibu bapak tekir mau jadi melarat protes Rido jadi suka ibu gampang Gus Rido jadi melarat repot mana kan lah ya Rido jadi Gus suka alim gampang Rido melarat ino goblok angel ya angel mana kan milih ibadah sih biar gitu jatuh lama nih wong alim kudu diancam barang benono iku jadi lagi ngaji-ngaji tenan ya terus kalau maknanya sito-sito gitu. Jadi Hanna ini songkok kata Hanna. Hanna itu sayang. Di kowe kudu de keyakinan senajan to sak detik rong menit. Nah Allah iku Hannan tenan. Mulane kula suwun kula niki mboten main-main nggih. Kula niki tak niati taqarrub ila Allah. Mbok sampean tau ngopi napa nate mangan jajan napa nate turu. 0,0 sekian detik, syukur-syukur sak detik lebih. Kowe kudu tau seneng pangeran tenan. Mbok nangatul kula ora kudu terus. Hampir semua wali yang muka syafah itu pas talazut bil halal. Dawe Syafi'i Qadir Jilani gak ada orang wali diangkat kecuali pas talazut bima abahahu. kecuali tahu nikmati barang sing diolehno Allah. Terus ini beda dengan fatwa-fatwa sing terlalu ekstrim. Jadi misalnya ngeten iki. Kula niku nak bojo kula nyuwun bakso, tapi anak kula njuk jajan, kok kowe tok suweneng tenan, kula turuti. Ora gampang kita dilihat Allah setiap saat dalam keadaan hati ku seneng tenan. Kita sering dilihat Allah ati ngedumel, di bojo kurang ayu, kurang taat. Suasana politik kurang menguntungkan, suasana awak kurang sehat. Kita ini selalu dilihat Allah dengan hati-hati guncang, hati-hati protes. Bojo kula sering tak kandani, aku kepengin dik pisan ya, sak detik lah tahu ditingali Allah, atiku rindu tenan ning Allah. Berhubung aku manusia kadang ridane ngenteni seneng tangi turu bar ngopi. Seneng esok-esok nak bar sarapan, enggak apa-apa, tapi semuanya ini kita topang ben tahu ada 00 sekian menit, syukur-syukur sampai menit. Didelok Allah pas happy, pas seneng. Ning gone takdiri Allah Subhanahu wa taala. Kau sekali kue gagal mempertahankan seneng kena ancaman malam yardo bikodoi walam yasbir ala balai fal yakhruz min tahti ardi wasamai. Terakhir wal yatlub rabban siwa. Nah nanti Allah roh atimu protes terus kurang. Ini dikane Allah aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Nak perlu aja golek pangeran liyane aku. Mana rata-rata wali ku happy, ciri utama wali itu happy. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka anggap susah itu kriminal, bukan apa-apa. Karena susah ini menjadikan jangan-jangan aku didelok Allah pas susah kok koyo gak rido be apa sing wis diputusno Allah. Kulo sering ditakok iki Gus kulo nu roh jenengan ku aneh. Dikandani tiang mboten seneng jenengan ya tenang, dikandani seneng ya tenang. Ini tak jawab, kulo niku kuwader nak terlintas ning pikiranku kepengin sesuatu, misalnya kepengin wong seneng aku, kepengin wong hormat aku, iku ruwet, kepengin arah kesampeanku kecewa. Lah wong kok kecewa ning kerajaane Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kejadiannya apa yang mana sebenarnya ngono sekalian kulim menain dillah sekabih kersani Allah sampai kayak gitu sepon ngendikan waktu yang sering konsultasi dan itu yang mengari daerah jinan para pengiran diwarai malangan dia nih om diwarai malangan dia nih om. Jadi pantangannya wali itu kecewa, pantangannya orang alim itu kecewa. Itu makanya orang wong guyon itu sepon bang bukan apa-apa. Jadi aja nih guyon itu tapi di ilmu ini tenang supaya tahulah Allah roh hatimu tenan antem ridho be Allah paling gak ridho be keadaan ini yes gak harus terus nah kita kan gedungan terus tuh guys jadi wong soleh kurang alim nak salim kurang populer kurang populer kurang untuk duit akhir atau bare itu yang dunia kesalehan we ono target-target yang tidak kesampaian misalnya wis haji malah jauh nasi gelo kowe tahu ketemu kaji lah ibar kaji jadi gerumeng perkara masa aku sebelum nanti kaji saya ini sih orang pas haji akbar. Wis kaji sik jare ngelom perkara haji apa akbar. Akbar biasa. Wong kok elek nganti ngono. Wis wis jamaah ngelo, ora ning sof awal. Bareng jumuji te wate, wah sayange ra imam aku. Blok goblok. Ure apa-apaan. Angger salat jamaah ra wis si Imam Mustofa dek sapa penting jek madhep ngulon bar wis. Kau sanyo alimame makrote kurang ngene tu makninae ngene zaman Nabi Sugeng mau dawuh sallu khulfa mangkola la ilaha illallah. Sampai Ibnu Umar wa top-tope sahabat nate makmum hajat tu gendo-gendone wong. Sing nate mateni Abdul bin Zubair. Iku nak dadi imam Abdul bin Umar purun makmum. Pernah ditanya, "Kenapa Anda makmum orang golim?" Ya pas salat tu pas apik jadi aku makmum. Ibnu Umar gak tau salat dadi imam. Nate makmum hajat sing populer gunting sing nate mateni sinten Abdullah bin Zubair. Elek-elek tapi ini hajat mergo mateni Abdullah bin Zubair pas ning arepe Ka'bah. Wong kafire ra wani mateni ning tanah haram. Hajat tuh wani sang gendone napa? Hajat. Mulane karo wong Arab gedeng wong kelakuan koyo napa? Hajat. Lha kok Ibnu Umar nate makmum hajat. Mergo hajat itu dari mriki gubernur panglima perang. Niku ge makmum. Gedenge paling Ibnu Umar be hajat. Tapi yang lain sholat gimana makmum nih takut ya deh pas sholat urusan sholat deh makmum aja biar kacat tafat no la ilaha illallah. Jadi orang dulu itu lebih simpel, orang sekarang enggak beda kelompok mau makmum makrote keliru mau makmum kiai mutung ke masjid mau tung ra sholatnya masjid iku ganti masjid liya lah apa imamnya ada masalah yang sama aku lah sakit cekel deh mau kalau nanti jemaat aku ada diri makmumnya mau selawih selawi imami maca Fatihah aku yakin ra bener cara standar makhraj gak bener. Santri kula kalih niku ahli fikih niku iya ada kula mboten ada. Dan kula gurune. Ya tak barno ya ada barang wangsul teng mobil kok mboten ada kenal. Kak salat pisan semarem, gelem salat sampe endi ada barang aku. Ada ni protes, tapi cara madzhab Syafi'i Jumatan kedong 40 ini. Lah cara madzhab Ahmad bin Hanbal mau 6 ya cukup, mau setahun bola kakean apa nih? Berarti jangan inti kalau madzhab. Wah, aku madzhab ku akeh inti kalau setenangan. Terus tak terang. No. Aku naik ada, berarti sudah bek pangeran sawangane aku solatku rati tompo. Wah, aku mantep di tompo. Akhirnya dia kutu ni ada astagfirullah apa ya ada barang apa dia kesel. Jadi saya tu mau yakin kuatir, kuatir kulo nu. Masa. Nah coba sekarang tu ada masalah ya. Itu saya alami betul pas saya di perjalanan menurut. Pas dari teng Jogja. Kalau sholat Jumat disalatkan 40, ada perkampungan baru ngenteni 40 kesuwen ning dinten jenenge masjid itu butuh awal. Awal kadang wong 10, kadang wong 20. Jumatan mawon. Kita intikal mazhab dulu. Kalau ndak ngenteni 40 gelem Jumatan sedeng ra dadi napa? Masjid. Loh saya itu punya pengalaman, saya itu punya santri. Urip teng Kalimantan. Urip tenang di pedalaman Kalimantan. Saya ndak tahu apa majikannya ilegal logging apa ndak enggak ada izin, tapi dia santri. Lah itu lucu dia tanya saya. Sampai sekarang masih di pedalaman Kalimantan. Tanya saya, "Gus, wong Islam ini bener jenengan, sak fasek-faseke kangen pengiran." Padahal komunitas itu ilegal logging. Itu kalau Jumat tidak sholat duhur ngomong tenang. Pak Yais Putih tuh Jumat-Jumat kok sholat apa? Jadi lu jauh yang awam itu protes wong Jumat-Jumat kok sholat duhur. Padahal orang orang tua itu sepuluh di kok jadi. Akhirnya ya orang bener wong bener santri musing awam itu Jumat-Jumat kok sholat apa? Akhirnya orang orang tua ya Jumatan. Lalu cuman ya orang mustautin, cara Safi ini mustautin berdomisilian, enggak tatang pula ya ndak terus tak omong gini sak kenal-kenal wong mbak Madhab Syafi'i kenal aku maca aku kitab wakis gak apa-apa Jumatan orang mustautin lah isi di kolmar tak pamit no Imam Syafi'i ya utamu mantep deh iya karena gak gampang Imam Syafi'i gak pernah bayangkan kondisi itu kitab itu dikarang di Timur Tengah Islamnya normal semua keadaannya normal apa? Semua sehingga tidak apa-apa dengan syarat-syarat yang detail tidak apa-apa coba kalau di kondisi seperti di pedalaman mana itu Kalimantan pedalaman Sulawesi itu lengke kulon betul sombong kulon nanti ngipi ketemu Syafi'i itu dekat Ka'bah ya karena itu saya itu sampai kulon sholati karena saya punya kepentingan menanyakan itu nah itu yang dan dalam kaidah Syafi'i Syafi'i itu ada kaidah malayudrokukullu jangan kalau tidak bisa ideal terus ditinggalkan sama sekali. Malayudroku kulu, layudroku kulu. Dan misalnya tiang temeriki terputus. Orang ketika fardu itu kan basuh tangan sampai ini apa? Mirfak nih, sikut nih. Kalau ini terputus, terus gue terus raisong lah. Lah mahalun fardi gon fardu ini hilang, saya kira saya basuh tangan. Uang tangan sing wajib hilang, berarti gue kewajiban basuh. Ilang orang nak fakih ini malah itu aku kulu berarti ketika tangan ini hilang sama enten sudah biasa meriki faham ke? Faham maksud? Padahal cara-cara kan makhluk fardhi hilang tapi budine fardhine hilang tapi tidak ada dalam teori fakih malah itu aku kulu. Kalau uang misalnya sikile diamputasi nganti dok garis berarti makhluk fardhi rak hilang uang mata kakinya hilang ya tetap dibiasa seadanya. Berkomalai trokukulu, lai trokukulu. Ya anak nulis taalim mutalim, kan syaratnya murid itu udah sopan, anak guru nengatuk, macam-macam. Tapi anak-anak rukin, lai trokukulu, lai trokukulu. Ya saat sana nih. Akhirnya pakar-pakar fakih ngadu bilo tetap meriah. Waduh, orang nyongkok. Oh nunggu ngerti fakih nanti kok jenengan cangkem gua. Yang apa Jumatan ni kok kakean apa? Saran. Nih wong yang pedalaman kepen Jumatan luar biasa protes kiai ni Pak Yai yang cepat-cepat kok solat apa? Dia ni protes yang sederhana. Nabi dia nakal, santri kula nakal, kalau dibantah kiai-kiai fakih aja. Mungkin mau dawai kutubah ya. Wah, betul mantun kula. Ya enaknya orang alim terkenal ya lumayan, gue weden-weden maksudnya. Walaupun gue orang fatwa yang ngawur tenan. Maksudnya ngawur tenan, pokoknya butuhku orang seneng pengiran selesai. Mungkin ruwet. Akhirnya jumatan, waktu itu kok anggar kawasan itu kayu nentek gitu pindah. Jadi buatan mustahatan kan? Mungkin wala kan? Wala wirang keriting. Kok tahu nasibnya apa? Ganti saya ini. Ini urutan kedalaman. Tapi aku yakin itu matiin buswarku, aku larani ngono. Oh, ini kaya idola ini kalau perkara ini kaya mentak, oh iya hukum-hukum. Ini nanti ngaji lah, ira khatam pedotan terus. Yang tuane melarat nonton terus ono imigrasi daerah terus walhasil gak dua batu terus ini pedalaman nih. Jadi kadang kitab dikarang itu oleh kondisi tertentu. Lalu kalau sering matur teng putih-putih umpama takrib itu diwaca ning Indonesia itu bener. Mulane wong Indonesia gampang alim piye wae iku ana tepakane. Misale waktu subuh dimulai sangka tolu'ul fajri sodik. Kok entek nek ana tolaati samsu. Seringe meledak. Waktu ngasar nak zilu syek mislahu terus luwes sithik. Entek waktu asar nak seringe ngesurup. Jajal kitab itu mbok waca ning gone kutub utara kutub selatan. Wah, aku jarang, oh Pak Yai bohong, gak ada mataharinya kok semua hukum bergantung matahari. Ya, ngeluh tau. Sebetulnya. Jadi ini bukti bahwa sebuah karangan fikih ya tetap dikarang sesuai kondisi di Mekah. Nah, Mekah ada khutul istiwa, katul istiwa, kebetulan di Indonesia ada katul istiwa. Coba kalau kitab takrib, masalah waktu itu nih, kutub. Wah, poso itu mulai fajar, nanti seringnya suruh. Kutub surup terus bang habis ya ayo gue ya aku itu wong alim udah bantang coro takrib enak rom takrib arah aku kalau udah diras takrib nganti bosen nganti mergul harus sebentar nih gue bantah takrib. Jadi biaya Indonesia kok nak bejani delalah waktu-waktu itu bodoh be Arab mergono khotul istiwa dunia mana saja yang ada garis khotul istiwa itu waktu polanya sama rata-rata 12 ambek nopo 12 siang 12 malam tapi yang enggak dilewati khotul istiwa ngeri. Nah jadi misalnya itu mulang ning kutub waktu zuhur itu nak serengenge lingser songko tengah serengenge rano tengah ya rano. Lan kula suwun nggih dados pentinge ngaji ngoten niku malayu droku kula iku layu droku kula wonten sing kaya kita al-maisur las kutubil masur lan wong nek ora iso apal Quran kudu apal juz 30 nek ora iso ya kula pokoke ana sing apal lho mergo aja kok terus ora apal 30 juz terus ora apal ya pokoke basa basa disalahno syariat lha saya itu sering fatwa teng desa kula wong nek Idul Adha iku minimal nyembelih pitik ta bebek nek ora ya pokoke sing penting aja tikus. Nggih, kula 2005, kula bolong 2005 teng Naruan. Bapak wafat itu 2005. Kula Idul Adha pertama nyembelih wedhus wedok, kedua jek wedok mergo murah. Nggih, pikir, lha kok terkenal ngalim dadi enak ora ono suani protes. Lho Gus kurban kok wedok, jare sapa kurban mayoran namanya. Karena pikiran saya sederhana. Tomak iku dosa, hasud iku dosa niku tok. Misale ngaten contoh gampang, saya tuh punya anak dua. Misalnya umumnya santri ini kan ada anak loro tatu, cacile itu dia tomak. Nak nganti kue ranya mbelah popo blas. Terus panitia masjid rambah gei kue ngumpat-ngumpat, lali wong, hasut. Tomak ya keliru. Tapi nak anak mbok tukar no ayam atau bebek kan tidak tomak. Selesai kan? Bucu rapor yang gedumbel, nyalah no panitia masjid rambah gei nopo, daging. Itu satu. Terus aku saat tebek hukumnya Islam. Islam wis ngaram no poso, jebule tetep tempe kan sakit. Tanggal 10, 11, 12, 13 saat haram poso. Mergo Nabi dawuh yaumu uklin wa syurbin itu hari makan-makan. Jebule ya. Orang tuh daging kok masjid mau tempe. Nah mangane tempe ora musibah, musibahe nyalah-nyalahno panitia masjid. Wis ngono salah kok bapake medhit. Coba kalau aku eda malah yudroku kulo, layu troku kulo. Wis nak wedhus poel 2 juta kelarangan ra kuat. Stoke daging 1000. Untuk doa, untuk ke masjid paling 1 kilo. Dik 1000 untuk daging sak kilo. Keluarga seneng, gak ono hasud, gak ono toma, ndak ada menfonis orang lain. Pengiran seneng. Mergo kadang ngaram mau boso, ada makan, makan. Allah mesti wani gak niki kuwata. Wah bener Gus Bro, jare sinten gak tikus, yo sepo ora tikus. Wah sanane. Jadi ulama itu harus punya hitung-hitungan, ojo kok malah idroku kuluh, terus idroku kuluh. Ini kok ada, itu kok ada yang membantap Syafi'i, malah idroku kuluh, lah idroku kuluh. Jangan sampai kalau gak ada sama sekali, terus total. Sana nih. Lah ini sengaja ini mulai jengben Idul Adha. Pokoknya pitik, cek bebek, pokoknya itu tikus, mohon pesan gue nih. Ojo terus, orang tikus tapi kicurut, ya maksudnya sementing halal lah, pokoknya apa-apa, sementing apa? Halal. Lha iku sing dilupakan tengene madzhab Syafi'i. Orang ngira yang ada di takrib itu panduan ideal. Dia panduan apa? Ideal. Di luar itu ana kaidah malai droku kulo, layu droku kulo. Dadi contoh paling gampang tengene asbab ngene wae. Ana wong makhalul fardhi copok, misalnya tangan cercepet sampai sini. Ora iso kok ngomong. Saiki sing wajib ilang ya ora iso basuh. Tangan ora ana ngene kok malai droku kulo, layu droku napa? Jadi cara kula, nggih nek ana daerah-daerah terpencil, nek sing kepen Jumatan nggih mawon Jumatan. Sementara intikal napa? Mazhab. Lah nek ini misalnya sungkan Imam Syafi'i ditulis. Maaf ya mazhab Syafi'i ini sementara. Ayo ditulis mawon. Maaf, ini sementara. Wah, nggih. Sementara mohon maaf karena masyarakat enggak mau zuhur saat hari Jumat. Banyak ragilum tenan, loh. Masyarakat, wah ini nanti boleh, nanti penelitian jen ragilum tenan. Kalau tanya masyarakat situ yang di Purwodadi, tak kok beten duhur mawon. Jadi kan malah aneh, jumat-jumat kok duhur jadi. Wah, aku dianggap sih aneh, wah mati nomor. Was, jadi sih ngotot mawon. Soalnya dianggap besar karena madzhab Hambali, madzhab Malik itu sholat Jumat itu 6 ya boleh. Wah, mayu kalu lah hujamun. Makanya ada yang bilang 6, ada yang bilang 10. Artinya gini loh. Nak sholat jamaah kan dua cukup. Tapi masalah Jum'ah dari kata jam'un, pokoknya ada kelompok. Lagi kira-kira 6-8 darah ini kelompok. Itu cara berpikir madzhab sinten Ahmad. Lagi pula hadis tentang 40 itu tidak ada. Itu hanya perkiraan Imam Syafi'i. Yang mesti darah ini kelompok itu 40. Tapi masalahnya kan sama-sama tidak ada kepastian hukum. Sehingga ulama banyak yang bilang 6 juga boleh, 10 ya boleh. Pokoknya ada loro, loro kurang jam'un. Bang, ya malah dengan ini Jum'ah kan mau dikaitan tanis sebagai lafad mufratnya jam'un. Itu cara berpikir Imam Syafi'i, ini apa? Madhab lain. Terus kalau suwun kita terus lewat ngaji ini, orang itu punya kenangan, nak pancen tahu, ini dunia kue disawang Allah, tahu meyakini Allah ya Hanan ya Manan, ini aku sebenarnya mabun rokok, gak pantas. Ya soal kita tahu dosa, wow, ada 1000 tahun kan? Ini kan direspon Allah, selalu saya minta. Bisa aku tahu nak Allah, berarti kan ini selawasi. Berarti kan ini selawasi. Lumayan tuh bersulbuk, saya aku tahu nama. Lolos. Lalu nak loro bisa lolos, nak soal khusus sangat pulau sama. Ngosok sangat pulau sama, rana sama mabu. Ya masalahnya orderan. Ayo semari ramanti, ada yang mudang, ada yang keimangan, ada yang nyangoni. Lalu semari ramanti. Wiridan waktu usaha saat ini tren-trenan api-apian pujian, api-apian servis ini aku serama anti ini, ya setuma apik di bangra wiridan ini jelas ya, riwayat hadisnya yang dikandai pangeran ini asma'uhu fi dari dunia yakulu ya Hanan ya Manan. Jadi aku pernah dengar dia pas di dunia pernah wiridan ya Hanan ya Manan. Semuanya kula suwun lewat ngaji ini kita dia cuma main-main mbek ngiling-ngiling sifatnya Allah. Kados kula ge kula sak niki tambah tuwa, tambah ngertos. Niku sifatnya Allah paling seneng iku az-zahir, sing jelas. Ya macam-macam. Mak saya Abdul Qadir kan tis'atu al-fat, al-muhit, ar-rabbus, syahid. Pokoknya tis'atu napa? Al-fat. Ya macam-macam. Semua ulama itu punya masrab sendiri-sendiri, punya rasa sendiri-sendiri. Nak kula hingga detik ini az-zahir. Dikula berapa turu ngoten ya az-zahir. Zat yang begitu jelas keberadaannya karena yang lain itu tidak jelas, bumi ya tidak jelas, bumi itu wujud tenan taurah ya roh, bahkan kalau napas wusul itu sampai ini wujud tenan taurah ya roh, mereka sehingga zahir itu apa? Allah mulanya Rabi Adawi aku mangkal tenan sampai jenisnya mungkar nakir gelut tersinggung tenan tegene kitab-kitab dunia wali Rabi Adawi pas mati ditakoi mungkar nakir marah buka mewangis deh. ya Rabbi ini hambamu aneh betul. Masa di dunia masih ada yang tanya siapa Tuhanmu? Bukankah engkau zat yang paling jelas? Tapi ini dua kaulan ini jenisnya naif, terserah angkat marah bukan. Malaikat utara akhir rupanya ngawahi, iya ya. Jadi dalam satu kesalahan, satu keanehan, Allah itu az-zahir begitu jelas. Menangis dari Allah, kok tersewon, dan kaulannya jenisnya sing tak kok pengiranku sih. Menangis dari. Akhirnya muka nanti balik pengiranya, mengurut kok buat takut. Payah mungkar nakir itu payah. Jadi di dunia wali itu sing gugat mungkar nakir gak ada. Anak sing masyhur gak nateng aku gak Imam Sibawai. Bareng takok Imam Robuka niku mana niku makrifat tak istighfar. Mungkar nakir atau kaji Alfiyah. Takok Imam Robuka. Mungkirin mana niku mau usul nopo muka ada. Nopo istighfar menjarah. Mungkar nakir posing. Walhasil akhirnya gak ditakoki karena mungkin akhirnya gak siap jawab nahwu tadi itu. Akhirnya matur pangeran, ya Allah ini sebudi. Terus Imam Sibawai ditakoki pangeran, nak coro kue isi ma'rifat itu biro, sing paling ma'rifat apa? Allahu a'raful ma'rif. Kuabes sak dunia itu sepakat Imam Sibawai di suargo mergonate fatwa Allahu a'raful ma'rif. Lafat Allahu ma'rifatnya isi ma'rifat. Artinya lafat yang paling mudah dikenali. Artinya sangat bodoh orang kalau tidak kenal Allah karena Allah itu A'raful Ma'arif. Baru kaya darahnya Allah A'raful Ma'arif dia ini min ahli jannah. Nah, makanya kula ini nifati Allah paling senang az-zahir, zat yang begitu jelas. Dan Allah buatan sebut di zaman saya tidak ada, saya itu tidak siapa-siapa, tahu-tahu ada. Ada saya tidak kehendak saya, nanti mati saya tidak kehendak saya. Setelah saya jadi tanah ya tidak kehendak saya, nanti bangun lagi ya tidak kehendak saya. Artinya yang paling nyata dalam diri saya adalah peran Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ifade Allah itu paling gampang az-zahir. Dan saya nanti akan mengikuti Rabi Adawiyah saat ditanya marbuka itu sudah tak ancam jadi nanti akan tanya. termasuk dalam napa dalam rencana saya itu. Memang Rabi Adawiyah tersiksa dia kok wonten Gusti kawula jenengan sinten kok jenengan sinten. Bukankah berarti jenengan paling jelas niki dua kaulan jenengan wah aneh jenengan cek takok sinten pengiran lupa aja sih bukan aku yang mau wih takok wah ini sehingga ngadungkan akhir tenang mawon sama bisa pakai konsepnya Rabi'ah nopo Adawiyah bisa pakai konsepnya Imam nopo Sibawe lu ruwet nah Imam Sibawe karena roh anakku bareng lu gitu ada ngapa leman istighfar mbek man mausul mati. Kalau Imam Malik dak itu masyhur. Imam Malik itu punya murid setia terus dia mati ya mati betul itu wa min karomati Imam Malik. Keramatnya Imam Malik itu ada seorang wali mimpi muridnya yang mati itu ditanya mungkar nakir marbuka. Terus Imam Malik datang mithluhu yus'al. Iki zaman ning dunya aku bakasane wis halal haram masalah furu ya kok mbok takoki marbuka. Maksudnya ning dunya bakasane halal haram hukum-hukum detail wae roh malah tribobo takoki marbuka. Akhirnya ditinggal wae mung karena akhir. Samane cara kasarane bangkune Islam mualaf tapi takoki. Jadi itu mungkin. Orang boleh tidak percaya keramatnya wali, tapi dalam dunia Tuhan itu mungkin. Karena sifat rahmane Allah itu mungkin sekali memposisikan manusia itu begitu terhormat. Mergo ana sejarahe riyen Adam niku malaikat nate kan sujud teng Nabi napa Adam. Jadi manusia keren tenan, manusia satu makhluk sing malaikate tau dikengken sujud. Dadi iki dadi ngene iki, mergo dewa-dewa ana makhluk. Presiden penting, menteri penting. Rukunnya KPK Polri penting. Sementing rukunnya mbak pangeran blok goblok. Wih gue mau anak kiai resah gimana Gus KPK sama Polri kok ngene? Awak ini harus rukun mbak pangeran tau ora. Hubungan mbak langit itu sinergis tau ora. Lah apa mikir dulunya? Oh kiai ya lah kiai kok mikir dulunya? Biasa, gak ada apa-apa. Wih sementing mikir hubungannya mbak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu soal kok wis para pangeran sih ono khitab kon melok dadani tapi kan dari atas ke bawah. Wah. Misale wis usul pangeran terus pangeran ditugasno terus aku titip kalau aku neng bumi ya melok-melok dandani. Tapi kan niate dandani ora resah ora gelisah sok dadi analisis. Ora ora tauhid goblok-goblok. Ora ora apa-apa. Pi parekse mbek pangeran, hubungan mbek pangeran piye? Kowe ora usah resah. Rukun ngaji ku ngrungokno ta ora turu. Ora usah resah ngono. Kowe eling iki kawulane Allah, kowe dititipi ing rumah. Lah kok terus Allah ngatur perintah sing apik mbek kawulaku, terutama sing gelem ngaji. Pesane Kanjeng Nabi ku sok mben aku kapundhut jare Nabi sok aku nak mati, nak ana wong golek ilmu fahayyuhum, mongko hormati. Lain ketika Abu Dzar semua ini hadis sahih, semua sahabat nak ana tabi'in golek ilmu marhaban biwasiati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ambungi baduke. Perkara iki wasiate Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi badhe wafat sempat ngendikan sok mbene ana wong golek ilmu mergo ora menangi aku. Takoke mbek kowe. Nak takok ning kowe fahayyuhum, mongko mbok hormati. Hayu sangka kata tahiyah. Mencoro Ruhin kok sahabat Abu Bakar menangi gabungi baduke. Marhaban biwasiati Rasulillah. Nah, kula ora wong arep kene ambung badhe rukun ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora wong arep diambungi. Lha badhe kula sering diambung karo ulama-ulama Mekah, bareng ngerti kula alim sering diambungi. Eh tapi nek wong Jawa kan gak usum. Mulane ana salaman abung-abungan cari salaman apa? Arab. Biasanya bedak kaji. Wong kaji wong enggak nak ra kaji salaman biasa nek berkaji salaman apa Arab. Kula berkaji ana tamu jek salaman Arab bingung. Paham ya, terus kowe ora usah resah pertentangan Polri mbek KPK mak ora usah resah. Iku kabeh kersane wis biasa mawon. Pikir dhewe musalah mbek pangeran. Hubungan mbek pangeran piye wis damai ta urung isih tukaran ta ora. Langit mbek bumi iki wis damai ta ora. Tawarai ya carane seneng pangeran lewat lewat ilmu sing bener nggih sing mesti diridani Allah. Ngeten nggih. Misale ini jembatan. Ireng ana tenan ben sampean tahu satu dua kata sing sembadane para pangeran. Misalnya Syabdul Qadir masyhur milih kata al-muhit napa? Al-muhit dat sing meliputi. Ini misalnya jembatan. Ireng ana tenan ben sampean tobat. Ini jembatan. Jembatan ini ditata sekian saka, sekian tiang panjang. Di sini ada malaikat banyak atau donatur atau siapa saja. Terus di sini ada mobil mewah, enggak ada kerusakan sama sekali. Supirnya ahli. Ketika lewat melintas, itu katanya supir atau kata analis atau kata siapa saja sing goblok. Mobil ini selamat karena supirnya pinter, kendaraannya bagus. Tapi itu menyinggung perasaannya Allah, menyinggung perasaan para malaikat. Karena kata kunci daripada hukum hakikat adalah kata malaikat yang jaga jembatan ini. Mbok mobilnya apik, supirnya apik, ini tak butuh. Selesai. Jadi cara malaikat ruh ini iso ngeloni bojone nikmat, iso mangan bakpia nikmat, iso mangan tongseng nikmat, itu kuncine sitok, mergo gak gempa. Lha iku klirone kita, kita kesuwen darani pakanan enak mergo bojo gelem, pakanan enak. Padahal cara malaikat mergo gak gempa. Kuwi iso ngeloni bojo pas gempa. Kuwi iso mangan sate enak pas gempa. Lha di sini ini pentingnya ngaji surat Tabarok, Allah ngelingno. Allah itu yang gawe ja'ala lakumul ardo zalulan famsu fi mana kibia bumi ini digawe stabil nak bumi digawe stabil lagi famsu fi mana kibia wong iso maku wana mobil wana bis wana macam-macam wakulu meriski wong iso mangan jadi nak ngono kuncinya wong iso mangan nah cara malaikat pengatur stabilitas bumi kuncinya rana gempa dan malaikat itu ratusan tahun orang dihitung termasuk sing nopang nek mati wong mangan melain tersinggung nih faham sih kalau maksud. Nah ulama ora koyo kowe. Dadi nek ana ulama kelon utawa mangan pikirane di antara unsur nikmat perkara ne malaikat gak goyang. Bumi. Kan yo Mas. Malah Allah nate ngundhat-ngundhat nikmate disebut manan. Manan ngundhat-ngundhat ben wong sadar. Inna Allaha yumsiku samawati wal ardo antazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Semua kenikmatan di langit dan bumi itu bergantung langit bumi stabil. Saya ini misalnya presidennya adil, KPK-nya apik, Polri-nya apik, bumi-nya goncang. Ayo, orang bisa tenang itu orang. Ada hujan, apa jenisnya sing? Asteroid misalnya. Asteroid misalnya. Gak bisa. Nah, orang alim yang paling roh. Hukumnya Allah ini kok paling roh. Mangan apa mangan? Bismillahirrahmanirrahim. Mangan dirapati tenanan runtusan. Kalau sering diprotes bujuk kalau harus masak enak juga aku mangan. Ya pernah kalau kadang menerang mau gak bisa tak terang sesuai terang. Kue rara rasanya jadi wong alim wong alim cuma ada orang ngomong gak mangan enak terus lah berbeda ini kue wong bodoh. Lha tapi aku ero kan bodoh. Ben tau nek emak turune ben tau. Mulane surat Al-Baqarah nerangno, awal wong iso mlaku, awal wong iso. Nah, wong saiki kan gak, wong iso mlaku mergo gak lumpuh, wong iso mlaku mergo gak pincang, mergo gak stroke. Pertama wong iso mlaku meskipun ra pincang dimulai ja'ala lakumul ardo dalulan. Dalul gampang diliwati lagi famsu fi manaqibiha. Wong iso mlaku, lah iso mlaku donya stabil wa qulu birizqi. Tapi gak tau mikir ngono. Lha iku enake dadi wong ra ngalim. Tapi kan gak parek-parek pangeran. Perkara unsur terpenting cara pangeran cara kowe ra penting. Wong ngerti dhuwit ya ayam. Wong iso mangan enak. Tapi jare malaikat bumi, ayam mem bergantung aku goyang ta ora. Aku ora tau mbok elok. Elok. Lho kok riyen dijanggal mbek bapak. Bapak sering mati khai, kula gedhe jajah kan mati khai malaikat karubiin bapak napa sederenge subur. Mati khai malaikat mulai karubiin Jibril, Mikael, sering riyen dijanggal. Tapi jotoe mboten jenggal. Mboten janggale memang malaikat ini ikut pegang unsur. Mulane Allah ngitung nikmat inna Allaha yumsiku samawati wal ardo anta syula wa la inzalata in amsakahuma min ahadin. Dadi mulane jare ulama-ulama saiki kuncine kowe iso kelon nikmat iku selain bojo mayu gelem, perkarane ra ono napa? Gempa kan? Kowe iso kelon pas gempa. Berarti kena kelon gen menawa terus malaikat ampun gempa. Enggak apa-apa, sementara nek kono jasane. Mulane wong sing maca surat Tabarok ku dijamin selamat kok azab. Perkara ini gak mungkin wong di perasaan koyo ngono disiksa pangeran. Lan kesana ayat amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa rizqa. Amsaka rizqa iku gampang cara pangeran ngekang rezeki. Wong iso stroke, iso ana gempa, iso ana hujan meteor, habis dunia ini. Tapi wong saiki bergantung nak presiden baik, menteri baik, KPK baik, dunia sejahtera, jari malaikat bagian langit bumi, jari sopo. Langit tak cekli bira cebrok ratusan tahun, malah rata buat sebut. Nah makanya ini, malaikat ini menjadi pendendam, supaya siap meremuk kamu. Mulanya ketika ini kajik Nabi, bumi nak di, ono wong mati, wong fasek mati, bumi seweneng. Aku suwi, arep-arep pengrengkuh jasatem. Mergo kowe bedigasan ning dhuwurku. Saiki wis kecekel. Wis dendam. Ane saiki untuk menghentikan dendam itu nggih mulai ngaji niki. Sadar nikmat yang kita ada sekarang bergantung sekian sistem termasuk nglibatno para malaikat sing jaga langit lan jaga napa? Bumi. Mulane wong alim riyen kenapa mate khai malaikat? Wong malah nyoal malaikat Fatihai gua boleh wong ora ngalim njen repot terangnone wae. Lah sing mate khai ya ora ngalim ra iso nerangno. Lah iki wis padha ae lha wis sing ora roh wis. Wis kena padha dine ora roh. Paham ya terus kula suwun lewat ngaji niki. Lah itu makanya Syekh Qadir milih al-muhit bahwa Allah itu meliputi di semua sisi kehidupan kita. Sampai beliau ngendikan demi Tuhan saya tidak pernah makan illa kilali bihaqqi alaika kul. Dan saya tidak pernah minum illa kilali bihaqqi alaika isyrab. Maksudnya ya begitu, bahkan saya untuk makan saja nunggu izin Allah, untuk minum saja nunggu izin Allah. Karena kita makan tidak butuh mulut dan makanan enak, butuh sekian kestabilan yang diatur sekian sistem. Walhasil kita butuh al-muhit, butuh Allah no? Al-muhit, yang meliputi semua kehidupan kita, semua sistem yang kita alami. Karena sekali mau tenang wali, jadi wali itu yura enak. Perkara ini untuk wawah, pemangan meriang, runtusan, panik, biar Allah panik. Pena ya ora wali tapi sebenarnya nah, tapi wali sing ngene rumut ngene kan ya sebenarnya swarga. Soalnya pengumuman kedua yang sing ya rada mangkel lho tapi hukumnya pangeran. Para wali masuk surga. Terakhir para penggemar amale ra podo memodal kok. Penggemar. Dadi ulama iku kudu hafal Quran, hafal hadis. Pengumuman kedua jebule dan para penggemarnya juga dia. Kalau ada modal, ngatur aja. Lagi kurang mati pangeran. Mulai penggemar gue enak-enak uang, so enak-enak uang. Seraperu, raperu dia malah ngalim melok tahajud kok. Oh repot doang. Oh repot. Jadi saya tak pikir uang ngalim-ngalim jurah siap pengumuman gue. Tapi ikut aturan pangeran, segelem ragelem. Mungkin kan masyur gitu ini hadis-hadis. Sama nak kalau tak percaya lihat di Fadailu Ta'lim. Itu nanti para awliya, ayuhal awliya udkhulul jannah masuk. Ayuhal ubat udkhulul jannah masuk. Ayuhal mujahidin udkhulul jannah masuk. Ketika ulama mau masuk, sampai Allah di stop. Pifu, kamu berhenti. Fa'innakum inti bimanzilati malaikati. Isfa'u, isfa'lakum. Jadi yang diberhentikan di pintu surga itu hanya ulama. Orang mujahidun langsung surga, orang ubat surga, orang-orang ahli baik surga. Tapi ulama dihentikan sama Tuhan. Alasannya kifu, kamu harus berhenti. Fa'innakum inti bimanzilati malaikati. Isfa'u isfa'lakum. Kamu itu seperti malaikat saya, kamu beri syafaat sama orang-orang mencintai kamu. Kamu akan diberi hak apa? Syafaat. Nah, kalau sering ngaji teman-teman, masalahnya ulama enak kuatir reso balik, itu tetap milih popu. Lalu ngalik kula ke nyafatir, kan? Waduh gue, ini orang-orang dalamnya bener. Ketahui secara efisiensi aku milih mabu ke. Dari pada reso balik. Oh, mana repot, bang. Betul pasti mabu banget. Tapi itu nyata, tuh. Sa'api-api ahli ibadah itu tetap salah kata. Tapi saat keliru-keliru ulama itu bener kata. Niku kan ada satu hadis nenggone kitab-kitab nih. Ketika ulama tidak bisa melakukan mengamalkan ilmunya itu nanti kan disiksa pangeran sampai tandaliku aktabu ususe brodol-brodol terus muter nang neraka. Bareng muter nang neraka dadi tontonan. Kena apa jenengan kok ngalami ngene? Dos ulama tadi bilang saya memerintahkan ma'ruf tapi tidak bisa melakukan. Saya mencegah kemungkaran tapi tidak bisa meninggalkan. Akhirnya jadi nyenyekane ahli benar. Ketika dinyeknya ahli benar Allah tersinggung. Akhirnya Allah datang ke neraka itu inni lam adzu ilmi. Saya tidak pernah meletakkan ilmu saya supaya menghinakan kamu. Saya meletakkan ilmu di dada Anda karena saya ingin menghormati kamu. Udkhulul jannah, kamu sekarang masuk surga. Jadi dia hanya diazab karena kesalahannya dia, tidak kurang islami perilakunya. Tapi dia bawa ilmunya Allah, makanya tidak pantas di neraka. Saking karomai ulama sampai begitu. Makanya betul ulama itu jujur. Buat raiso ngelakonilah hukum tidak boleh rubah. Makanya kalau pede mau raiso ngelakonilah, kalau jarang sholat witir tahajud. Tapi tetap darah di witir itu sunat. Tahajud itu sunat. Nah, orang protes, gue sedang dia atau tahajud. Tapi si mari carani tahajud itu aku, si nulis dua tahajud itu aku. Tetap sahamku apa? Mana kuat, rian kuat. Kacar ibu kacar as sekolah ni, ratau tajud, ratau witir. Agar ono kapi ane nabi papat ngakoni telu, nak telu ngakoni loro. Tita koi, kenapa ratau sempurna? Mari kau nabi, sengene cukup. Banyak ulama begitu. Jadi jangan, karena ulama tadi asal enggak merubah hukum leh. Paling repot sekarang banyak ulama merubah hukum. Itu ngeri. Misalnya seperti gini ya, ngaji itu ya kesunatan ngaji ya begini ini. Iri dua bikin misro dulu kalau nabi ngaji ya khalaqoh ngaji aja. Gak ada MC, rono pidato, rono sambutan yang ngaji saja. Tapi sekarang ada sekedul gitu kita nentang enggak bisa. Kok gede ngira kena ungu siar. Kok setuju ngira kena mau apa ngaji repotnya. Panitia dukumpul nyangoni piro, pantesi piro. Jadi repot. Padahal ulama di sini buat untuk ngaji-ngaji, untuk ngamuk-ngamuk, barwes. Langsung ngaji. Mereka ulama ini kerong-kerong, ngaji, wadah sih ngamuk. Wamin ulama ngaji, tek, Abu Dhar yang terkenal ngamuan. Sahabat terkenal ngamuan, anak ngaji, Abu Dhar. Gue hampir ngaji, mesti bubar. Gue setiap ngaji, mesti bubar. Buar karane pertama, ngamuk deh. Mulanya deh ini sampai darah ini, orang kerong ngaji, kok sih nganut ada, gue ulama maling. Kenapa apa? Nanti dinut uang aja berarti tidak jujur. Nah Ibu Umar sih ngaji wake. Ibu apa sih ngaji wake? Ya kritik-kritikan ya, Abu Dhar sampai sini. Ibu Umar, Ibu apa sih? Dari Abu, Ibu apa sih ngenyek? Orang ngaji kok nganti bubar lah niru Nabi. Orang niru Yasiru, walatu asiru. Ya tahu ketemu. Kenapa sih ngaji gue ijak agak? Mesti kira ngomong hak. Waduh. Jadi ulama riyan mulai riyan di benten-benten. Sama seperti sekarang, tapi gini wow, ulama itu di kelebihan, asal ilmu itu tidak dirubah itu pasti baik. Misalnya zino, arani haram ae. Dosa gede. Hukum rajam wajib. Sekarang Indonesia tidak ada hukum rajam. Tetap ngomong wajib. Gunanya adalah nanti begini, saya kemarin diminta ngisi ngaji di kajen, saya bilang hujahnya ulama itu misalnya begini, sekarang gak ada hukum rajam pada orang zina, oke kita gak apa-apa, gak ada rajam, tapi kita bisa bela hukum rajam. Saya ulang lagi, kita bela, bisa bela hukum rajam. Sekarang pembunuhan yang karena menuduh suami selingkuh atau istri selingkuh itu berapa? Kalau ngertos di TV-TV mau ada yang dipateni, dilepok no sapi tank, sampai dilepok no LPG apa? 20 apa? 25 apa? Gitu. Artinya sebetulnya kalau dihitung sama, andekan rajam dilakukan paling yang mati berapa? Toh syaratnya jelimet, harus ada 4 saksi yang roh langsung. Paling yang mati 10, tidak mesti, saya Indonesia tidak mesti. Mereka boleh seksi papa itu sedang sebarwa, bolak-balik. Nah, tapi ketika rajam tidak diterapkan, hukum liar yang mengarah ke pembunuhan, karena cemburu, istri membunuh suami. Karena cemburu, Will membunuh mbok tuwo. Karena cemburu, mantan suami selingkuh lagi diracun. Nanti terjebak pembunuhan karena keliaran sosial, keliaran hukum alam, sama karena rajam kira-kira banyak mana? Banyak hukum sosial. Ya paling enggak kita punya hujah. Lah itu ilmu. Ilmu ora iso dilakoni lah omongno. Paham ya maksud? Paham ya sih maksud? Jadi misalnya rajam enggak bisa dilakoni. Kisos juga sama. Orang bunuh itu kan harus dibunuh kecuali ahli waris maktulnya ngampuni. Terus kita enggak ada hukum begitu. Orang membunuh hanya dipenjara. Sekarang gara-gara enggak ada hukum kisos, pembunuhan begitu mudah. Kira-kira hasil yang terbunuh karena kisos sama tanpa kisos terus pembunuhan menjadi liar banyak mana? Banyak karena liar. Nah setidaknya ulama itu gunanya ngomong-ngomong kan gitu. Lalu disebut qul falillahil hujjatul baligh. Nah ini makanya ulama itu sebenarnya masih ada di tontonan neraka tetap dintas oleh pangeran karena sing dititipi ilmune pangeran nerang no hukume Allah. Kan tugas ulama itu pokoknya ngomong terus. Ora usah ngene wis setuju, pokoknya ngomong. Yang kata semua kalau ngomong terus ketika orang nganggep kelon kue enak mergo bojone gelem, ketika orang nganggep mangan kue enak mergo pakanan enak suasana lagi damai, itu lama ngerti ini bergantung bumi stabil, bergantung gak ada hujan batu. Jadi ulama itu semua coba famsu fi manaki bialaki wakulu meriski. Dan kalau kadang disungkan mbak bojone kalau pas lagi masak enak senengane kalau pas usul waduh matek nuwong ya iya. Kalau tidak bisa dipaksa makan sampai rukun terus gelegean benar sakit. Rukun itu enak, kami copok, muangan. Dari itu gelegean, metu komah, rokokan. Ini itu mau makamnya duur. Maksudnya mau makam ngawur duur itu benar-benar. Itu serangnya beneran, ada sopo-sopo. Pokoknya anak-anak ayam, guys. Ya tapi Allah maklumi, gitu. Yang dia ngerti itu Allah maklumi. Nyata ini jadi berpengar di sana. Dilengi-lengi kena apa surat Tabarok begitu spesial mergo semua nikmat sening dunia niku bergantung bumi langit dalulan es dalulan lagi famsu fi manaki biya nak wis stabil kabeh lagi saged mangan wakulu meriski ngono wae bar mangan dilengi wa ilaihin nusyur kok bar mangan tengah tarman eling kok iki ya tetep mati masih jare mangan demi ketahanan hidup ketahanan hidup piye nek wis mati ya tetep mati. Buat dokter saat dunia muni kita makan untuk ketahanan hidup. Nah mesti nak di logika berarti setiap yang makan tidak akan mati karena melakukan hal yang bisa menahan hidup. Tapi nyatanya tetap dada wae mati ya tetap mati. Nah mulanya baru aku lumir rezeki terus ayat wa ilaihin nusyur. Akhirnya ulama nak mangan ra iso ben menunggu ketahanan hidup. Ya sik kegiatan menawa iso. Ora enak wis ngadul kula dadi ulama ora enak. Semajinya angel, nak wis alim usul khosyah serena arena. Ini disebut awwalun nazala ahsanal hadis kitabam mutasyabihan masaniya taqsha'iru min wujudil ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Jadi Allah nurono Quran, sing Quran niku nak diwaca ulama atine begidik miris, taqsha'iru miris. Sange mirise nganti kulite iku gripil-gripil kaya jeruk. Taksairu nanti kulite itu mengkerut kok jeruk. Barang wis mengkerut wedi ta summa talini juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Akhire kabeh dibalekno ning Allah. Akhire wani nikmati sego piye paringane Allah kudu dinikmati, dinikmati. Bariku wedi neh, bariku seneng men wis ngono terus. Jadi penak dadi wong awam. Wah, ini masakane cocok iki. Mangan glegeken bariku rokokan. dari kulen kancane ngelpon mbok rokokan padus pangeran wis ra kanggo blas ya kok dhewe masyaallah lama orang ini aku ngeralai gedeng malah ya Allah Gusti cek rohmane jenengan wong ini aku mbok barno terus nyoro-nyoro jadi ulama aku nyoro mungkin kita terus ini kitab Ithaf ini kalau gak ada sanad itu dekat sekali mereka yang ngaran Ithaf ini wabudu itu sewu telung atus dikum terus kalau ini kita hadis finemat kalau pertama tubas Ithaf ini sekitar 3 tahun yang lalu kalau ini ngipi kan tumbas Ithaf ternyata sarannya itu dekat sekali karena yang ngarang Ithaf Sayyid Zabidi itu ini kalau cerita sanad sidik Sayyid Zabidi itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Beliau ketika di Mekah ini di murid jenis Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan itu mbahe Mbah Mahfud Termas. Mbahe Mbah Mahfud Termas. Ki Abdul Manan dia anak jenis Ki Abdullah. Ini tiang alim. Ki Abdullah gak ada anak alim namanya Ki Mahfud. Ki Mahfud gak ada murid alim Ki Fakih Mas Kumambang. Gresik napa tempat di daerah itu? Gresik. Ki Mahfud gak ada murid Ki Fakih. Ki Fakih gak ada murid Mbah Zubair Abaibun Mbah Mun. Terus dugi Mbah Mun. Terus sanad Ithaf nak dugi kula namung 6 orang. Sing nyarai nang Ihya. Dadi Ihya itu 600 tahun tanpa sarah. Jadi kitab itu dikarang Imam Ghazali itu periodenya 450 wafat 505. Disarai setelah 1300. Niku 14 jilid sarai. Kitab Ihya wis patang jus disarai 14 napa jilid. Wah, cara sampean sinau wis meriang ngono seru. Roh raine ngono kok meriang. Ya ngono tenan kok sinau nih. Hampir kula nak badhe tilem sinau. Nggih sinau kula mboten niat kuwi darane alim mboten nggih asik mawon supaya saya berpikir kayak ulama. Ternyata saya dapatkan wong alim-alim sing ora tau maksiat dosa gedhe wae nyeritakno betapa masuk surga iku gampang. Saiki wong ora pati alim maca kitab ra iso mlebu swarga cek angel. Ya sing alim-alim duwe dosa mlebu swarga cek gampang ya cara versi beliau-beliau. Sing ora alim sawangane mlebu swarga. Ah nggih kok yen ate tang leti tiyang Gus mlebu swarga cara alim-alim gampang. Nek cara gerakan aliran-aliran saiki kok angel. Mergo wong alim ora carane mlebu swarga mlane gampang iku ora pati roh mlane angel. Sing ngene iki ora pati apa? Roh. Sing ate ngel-ngel berarti ora pati apa? Terus pengalaman sekian cara duwe dadi muni-muni napa gampang lan lewat ngaji niki kula suwun Asmaul Husna 99 iku ada satu sing pas cocok kebe awak iki disebut al ismul azam nak kula menterang-terangan nilai az-zahir artine az-zahir dia mboten wonten sing marahi ngoten terserah rasane masing-masing nak rugen napa paling ar-razzaq pasae pola bro Ar-Razzaq yang paling populer loh asal Husna ya Ar-Razzaq ini gitu jadi yang penting wonten gak apa-apa kalau itu dadi ana tauhide jenengan dadi ana senenge jenengan mboten napa-napa nah ini jelas ya dados mun kula nate waos dados ngendikane pangeran ternyata ndak napa mboten kudu terus menerus pokoknya tahu secara ikhlas ini asma'uhu fi dari dunia yaqulu ya hanan ya manan bunyi al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ya rabbul ya nasta'in khairil mumtin alaihim bismillahirrahmanirrahim as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hanan al-manan ya fati as-samawati al-ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali Anna risanah wa zuriyatuna man ahabbana wa hadihi jama'ah ya Allah Rasulaka Muhammadan Rasulah isu alihim ayatika yu'allimuhum kitab al-hikmat isyakuna kantal asis Wa salli ala khalilika Ibrahim wa najika Musa Sofika Isa wa nasyatu khiratan fika sidina Nuh Wa salli ala anbiyaika wa rusulika wa ashabihim wa alihim ajma'in Allahumma ya Allah ij'alna muta'akhina fika mutabazilina fika mutasafina fika muta'akhina fika ya Allah hatta nukhibbahum fika wa yukhibbunani fika ya Allah la naru fiha ziddar illa hikmataka wa syari'ataka ya Allah wa la namsi fi ardika illa binurin minka ya Allah ya Allah farzuqna nuran wa an yaminina wa an shimailina wa an amamina wa khalfina wa anfaqina wa antahtina waj'alna nura ya Allah namsi bihi finnas tardo anna ya Allah bimaghfirati minka wa jidin minka wa fadlin minka ya Allah ya haqqu ya mubin ya zahiru ya batin ya muhit ar-rabbu syahid fa'alu lima yurid anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulu qa'ilun ya Allah la nahliku wa anta ma'ana wa lan nahlika wa anta rabbuna ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzab an-nar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin